Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bicara tentang macam tauhid atau pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengutus para nabi adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid secara bahasa dari wahada wahidu tauhidan, yakni menunggalkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan. Dan mereka para ulama membagi tauhid menjadi tiga, sebagaimana sering disebutkan, itu tauhid rububiyah, demikian juga tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan bagian ini dibuat oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk memahamkan kaum muslimin. Demikian juga lebih mereka itu mengetahui tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka membagi, kalau dalam ilmu bahasa Arab, bahwa kata itu terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Tidak datang di situ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembagian tersebut. Sehingga seperti Al-Imam Al-Ajrumi beliau menyebutkan, al-kalam wa lafdu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Kalam terbagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, dan harfun. Isim, fi'il, dan harf, kata benda, kata kerja, dan huruf. Kan demikian. Apakah Nabi pernah mengatakan seperti ini, bahwa kalam terbagi menjadi tiga, ini kata maksudnya terbagi menjadi tiga, seperti ini? Tidak ada. Tapi mereka membuat, para ulama ini, agar orang ingin belajari bahasa Arab, lughah Arabiyah, lebih mudah untuk memahami. Dan benar, ketika mereka melakukan tatabu wa istiqra, yakni mengawasi, demikian juga membaca-baca ucapan orang-orang Arab, terbagi menjadi tiga ini. Jadi isim, ini kata benda, kalau enggak ya fi'il, kata kerja, kalau enggak ya huruf. Demikian juga mereka, para ulama membagi tauhid jadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Sebagian orang yang tidak menyukai dakwah tauhid, dakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan gini, ada seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas, tiga dalam satu, atau satu dalam tiga, atau misalnya. Ini ingin untuk kemudian menjauhkan manusia dari dakwah tauhid dengan mengatakan seperti itu. Padahal apa yang dibawa para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga ulama-ulama setelahnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian juga dari murid-muridnya, demikian juga ulama-ulama belakangan dari ulama-ulama ahli tauhid seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Rahman Sa'di, demikian juga dari para ulama Syekh Mukbil, Syekh Al-Bani dan sebagainya, membagi tauhid ini menjadi tiga. Dari istiqra atau tatabbu, dari ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari membaca dan meneliti, sehingga membagi kepada ini. Dan yang paling banyak dibenci oleh orang-orang alusyid kuburin minal kuburin, yaitu tentang tauhid uluhiyah, yang di dalamnya itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi betul-betul kesyirikan, tawasul syirik dan semisalnya. Jadi kalau kemudian mereka bertanya, dari mana kamu bagi ini menjadi rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kita katakan dari para ulama yang membaca Al-Qur'an, demikian juga hadis, kemudian membagi pembagian seperti ini. Ya, demikian. Memang tidak ada dalam hadis menyebutkan bahwa tauhid menjadi tiga seperti ini, ataupun dalam Al-Qur'an tidak ada. Tapi mereka menyebutkan ini karena mereka telah membaca, meneliti, sehingga supaya mudah untuk dipahami kita semua, menjadi tiga ini. Dan tauhid rububiyah dari asal kata Arab, yaitu yang dia itu menciptakan. Ini Rob mengandung tiga makna: Al-Khaliq, kemudian Al-Mudabbir, Ar-Raziq, yang menciptakan, demikian juga mengatur alam semesta, demikian juga yang dia itu memberikan rezeki. Jadi Arab, ini lafaz Arab sendiri mengandung tiga perkara, yaitu Al-Khaliq, demikian juga Ar-Raziq, Al-Mudabbir, yang menciptakan alam semesta, kemudian berikan rezeki alam semesta, kemudian yang mengatur alam semesta. Dan sudah kita sebutkan bahwa seorang meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan mengatur, ini tidak cukup kemudian masukkan orang itu ke dalam Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa in sa'altum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, manusia secara umum, orang-orang musyrik, siapa menciptakan langit-langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak cukup tauhid rububiyah. Harus meyakini tauhid yang berikutnya, uluhiyah, demikian juga asma sifat. Sedangkan uluhiyah sendiri dari ilah. Ilah yakni makhluk yang diibadahi. Dari situlah meluas kepada makna yakni Allah adalah zat yang diibadahi dari betul-betul macam ibadah. Jadi betul-betul macam ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian membuat lafaz yang hampir mirip ini tauhid al-qasid ya wa talab, yang diharapkan, demikian juga yang dicari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tauhid uluhiyah inilah terjadinya gesekan, terjadinya pertentangan antara orang-orang yang dia itu mengaku sebagai muslim tapi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya demikian, kemudian mereka terjatuh kepada syirik asghar, demikian juga syirik akbar dalam masalah tauhid uluhiyah. Dari bentuk-bentuk peribadahan yang mereka menyebutkan, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum menyebutkan tentang ibadah wa anwahu dan macam-macam ibadah seperti al-khauf, kemudian war-raja, wal-khasyah, wal-inabah, kemudian ad-du'a pertama kali ya. Anwa'il ibadah adalah ad-du'a, berdoa, takut, harapan, tawakal, isti'anah, istighosah, isti'adah, nadar dan sebagainya dari bentuk-bentuk peribadahan. Sedangkan ketiga itu tauhid asma sifat, maksakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita insyaallah akan membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, yaitu adalah macam yang ketiga dari macam-macam tauhid. Dan tauhid asma wa sifat ini mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membimbing seseorang untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang semakin mengenal zat yang dia ibadahi, maka semakin dia berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca di kesempatan ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah seorang ulama yang telah meninggal, yang membuat buku Al-Qawaidul Musla, kaidah-kaidah yang mulia, yang beliau buat di dalam buku ini 4 pasal. Itu kaidah yang pertama. Ini pasal yang pertama tentang kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang kedua kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pasal tentang dalalah, dalil-dalil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup ya di pasal yang keempat, bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan dari orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan menyebutkan yang pertama, yaitu kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyusun buku ini disebutkan di awal atau mukadimah buku ini. Kenapa beliau membuat buku ini yang kemudian diteliti oleh guru-guru beliau seperti Syekh bin Baz, demikian juga yang lainnya. Beliau menyebutkan, "Wa min ajri man sinatihi hadhi." Ini beliau membuat buku ini, ya, buat kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan min ajri man sinati hadhi, karena kedudukan yang mulia. Kedudukan itu mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid asma' sifat ini, maka beliau membuat buku ini. Beliau membuat buku ini kenapa? Karena agungnya pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'u biha, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus, maka berdoalah kalian dengannya. Termasuk dari tawasul, pendorong-pendorong agar doa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita bertawasul, menjadikan perantara dengan berdoa dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna, kemudian Allah menyebutkan dengan perintah fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang bagus tersebut. Sebelum kita minta kepada Allah umpamanya, ya, diberikan rezeki yang berkah, menyebutkan nama Allah ya Razzaq, irzuqni. Demikian juga umpamanya kita mempunyai kesalahan, ya, menyebutkan nama Allah Al-Ghaffar, ya Ghaffar, ighfirli. Demikian juga yang lainnya, irhamni dan semisalnya. Ya, demikian. Ini berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi wa yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang bagus. Yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nama-nama yang Allah bawakan di dalam surat Al-Hasyr tersebut. Jadi karena agungnya permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini alasan pertama yang beliau menjadikan sebab di situ membuat buku ini. Yang kedua adalah min ajli kalaminas fihi bil haqi taratan wa bil batil annasi ani jahl wa ta'assub. Yang kedua adalah karena ucapan manusia yang banyak, ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Batil, kadang-kadang dia itu hak, kadang-kadang batil. Ya, ini yang membingungkan. Kalau jelas salah kita tinggalkan. Tapi kadang ada yang benar, ada yang salah. Ini membuat bingung. Ya, tapi kalau kemudian hal yang bercampur-campur seperti ini, ada yang bagus dan jelek, lebih bagus ditinggalkan. Karena kita enggak tahu untuk membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Sehingga lebih bagus ditinggalkan. Cari yang benar-benar murni, itu adalah bagus. Walaupun namanya buatan manusia, kadang terjatuh kepada perincian dari para ulama kan memberikan apa? Tambih, peringatan. Oh, ini kesalahan di dalam buku yang disebut oleh ulama ini. Kan demikian. Tapi kalau kemudian jelas itu bercampur jeleknya dan bagusnya, atau bahkan jeleknya lebih banyak, tinggalkan. Cari buku-buku Ahlussunnah yang jelas. Itu adalah buku-buku yang telah dikoreksi oleh para ulama. Demikian juga sudah diteliti oleh ulama yang lain. Jadi demikian. Jadi karena banyaknya orang yang dia itu berbicara tentang masalah nama dan sifat, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, yang muncul dari kebodohan atau ta'assub, fanatik, ya, maka beliau membuat buku ini. Jadi sebab membuat buku ini pertama adalah agungnya permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bertawassul sebagai perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mamanya Bagaimana Allahu Sami'an Basira, adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Sami, Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau orang benar-benar memahami ayat ini, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia benar-benar memahami bahwa Allah itu Maha melihat. Di mana dia mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar-benar memahami ayat tersebut. Demikian juga, ya, seperti Lillahi tis'an wa tis'in isman, Allah mempunyai 99 nama. Faman ahsah daulat jannah, barang siapa yang menghitungnya, secara bahasa ahsah ini menghitung, barang siapa menghitungnya masuk dalam surga. Mereka pernah menyebutkan bagaimana ini hadis Bukhari Muslim dengan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana mana ahsah di sini? Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang dia itu menghitungnya, riwayat yang lain menghafalnya, maka dia masuk surga. Bagaimana maksudnya ini? Apakah sekedar mengucapkan sebagaimana sebagian orang membaca Asmaul Husna, wirid-wiridan, majelis-majelis Asmaul Husna membaca, atau bahkan ditulis ini dan itu kemudian masuk surga? Bukan itu maknanya. Ya, maknanya adalah ahsah di sini, maknanya itu orang yang dia itu memahami dan mengamalkannya. Maka dia akan masuk surga. Seperti tadi, As-Sami' al-Basir, Allah adalah Zat yang mendengar lagi melihat kalau dia benar-benar memahami al-basir, demikian juga mengamalkan, maka dia akan jauh dari kemaksiatan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna demikian, bukan sekedar melafadzkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Ghafur, bagaimana mereka itu mewiridkan itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian melaksanakan, bukan. Ya, tapi dia itu benar-benar memahami, kemudian dia melaksanakan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar, berarti dia tidak mengucapkan dari lagu-lagu atau mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Ya, demikian. Jadi karena agungnya masrah nama dan sifat ini, demikian juga kadang orang itu berbicara dengan benar, kadang-kadang salah, atau orang banyak salah dalam berbicara tentang nama dan sifat Allah, jatuh kepada yaitu menolak nama Allah atau menyamakan nama Allah, ya demikian juga sifat Allah dengan makhluknya, atau melakukan takwil, yang ini banyak, ya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negeri kita, bahkan secara umum, bahkan ada di antara dai-dai mereka itu mengatakan, aku bertanya dari ulama-ulama dari Maroko sampai Merauke, semuanya mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan mengatakan demikian. Ya, dari Maroko, ya ini Maghrib, sampai Merauke, ya ini ya pojok dari Indonesia itu. Dengan rasa bangga. Ya ini semua itu adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini banyak yang tergelincir dalam masalah ini, nama dan sifat Allah. Terjatuh kepada mentakwilkan. Yaitu memaknakan dengan makna yang tidak sebenarnya. Saya membagi nama-nama Allah menjadi apa? 20. Sampai kemudian mereka membaca dengan, ya kalau di Jawa itu sebelum iqamah setelah adzan itu Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatun ihadisi. Ya mungkin kita menghafal dulu ketika kita ke sekolah. Ini mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Yang disebutkan di dalam buku ini juga Wadul Musra tentang tingkatan kehidupan beliau itu 3. Pertama adalah mengikut pemahaman Mu'tazilah, kemudian fiyah kenal Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, dan Mu'tazilah ini tengah-tengah, ya. Ini separuh-separuh. Kemudian ketiga, sebelum beliau meninggal dia mengikuti pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tapi yang diambil oleh kaum muslimin sekarang ini yaitu apa? Itu apa yang dilakukan oleh Abu Hasan setelah dia bertobat dari pemahaman Mu'tazilah, tapi belum murni kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah sehingga dibagi nama Allah dan sifat-sifatnya menjadi ada sifat jaiz, boleh, sifat yang tidak boleh, ada yang wajib, menjadi 20 itu. Kalau wujud, idam, baqa, mukhalafatul hadis dan sebagainya. Itu. Jadi kebanyakan manusia ada demikian. Sebagian mengatakan kami sudah sampai 90% dari penduduk bumi itu pemahaman seperti ini. Kita katakan, ya, apakah kalian telah melakukan sensus, dihitung jumlahnya ini sehingga mengikuti pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah sejumlah demikian. Ya, padahal belum pernah mereka melakukan sensus, dihitung enggak pernah. Tapi memang banyak, tapi kalau kemudian mengatakan demikian, maka tidak diketahui secara jelas. Kemudian juga tidak kebenaran dihitung dengan banyak manusia, kan begitu. Bukan manusia itu, ya bukan kebenaran dihitung dengan yang banyak, itu berarti yang benar, tidak. Kalau demikian orang-orang Nasrani itu yang paling banyak. Ya, orang-orang Nasrani kalau digabungkan antara Protestan demikian juga ya Katolik, ya jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin. Kalau kalian katakan dihitung dengan banyaknya, ya berarti Nasrani yang banyak, kan enggak? Kan tidak demikian tentang ukuran kebenaran. Kemudian juga seseorang itu ya dilihat dengan apa yang dia katakan, apakah sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis. Bukan orangnya hebat seperti ini kemudian berarti dia benar, tidak. Ya, karena sebenarnya mengatakan kami yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ulama yang demikian. Kita katakan manusia itu ditimbang dengan apa kebenaran. Ya, manusia itu ditimbang dengan kebenaran. Bukan berarti kalau dia itu adalah seorang tokoh berarti dia benar, tidak. Kemudian jawaban yang lain juga, beliau sebutkan Syaikhul Utsaimin ketika membantah pada pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kalian katakan kami ini benar karena mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kita katakan. Karena mereka mengatakan kami mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari di antara ulama-ulama besar, Imam Nawawi juga, ya. Demikian juga Ibnu Hajar. Permasalahan ini. Ya. Mereka mengatakan demikian, bersama dengan kami ulama-ulama besar, kita katakan kalau setelah jawaban ini tadi, ya enggak kebenaran tidak dilihat dengan manusia, kita katakan yang lebih besar dari dia, dari mereka ini semua mengikuti pendapatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti di atasnya Imam Nawawi, kemudian juga Imam Ibn Hajar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya ini mengikuti pendapat dalam hal nama dan sifat Allah ini ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terjatuh kepada mentakwilkan dan sebagainya. Demikian juga yang di atasnya lagi. Ya. Demikian juga setelahnya ini Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya. Ya, paham? Jadi demikian. Jadi kalau kemudian orang menghitung dengan banyaknya, kita katakan tadi, kebenaran tidak dengan banyaknya. Mengatakan kami bersama kamu lama-lama besar, kita katakan yang di atas kalian lebih besar lagi. Bahkan mengikuti pendapat para sahabat, demikian juga para ulama salafus saleh. Yaitu kemudian dibawakan di pasal yang pertama di sini, al-fasul awal, pasal yang pertama, wa'idu fi asma'illahi ta'ala kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah SWT. Ini yang dibicarakan di pasal pertama ini. Ya, pasal pertama kan ulama itu membagi bukunya itu beberapa pasal atau beberapa bab untuk mudah di dalam seorang itu memahami. Kalau mulai digabung kadang sulit, tapi kalau dipisah-pisah nama dulu, pembahasan nama Allah dulu, kemudian pembahasan sifat-sifat Allah, kemudian dalil-dalilnya dari mana, kemudian rancangan-rancangan ada, kemudian dibantah, lebih mudah untuk kita memahami. Ataupun kalau kita kemudian berhenti dalam pembahasan, kemudian membahas kepada pembahasan berikutnya, masuk pada pasal yang baru. Demikian. Pasal yang pertama beliau menyebutkan kaidah-kaidah berkaitan tentang nama-nama Allah. Kaidah ya, yaitu aturan yang kemudian berjalan di atasnya cabang-cabangnya. Kaidah-kaidah kan suatu kaidah. Kaidahnya demikian. Maka yang dia itu dari cabang-cabang yang berkaitan dengannya bisa mengikuti kaidah tersebut. Ini adalah kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Allah mempunyai nama-nama yang bagus, maka berdoalah kalian dengannya. Husna sendiri ya, mereka menyebutkan kadang kita memanai asmaul husna, nama-nama yang bagus. Disebutkan bahwa husna ini secara bahasa dia itu jamak dari ahsan, bukan jamak dari hasan. Ya itu. Karena hasan itu kan yang bagus. Kalau jamak muslimun kan satu, jamaknya kan muslimuna kan itu. Muslim-muslim yang banyak. Sedangkan husna ini itu jamak dari ahsan. Ahsan itu lebih bagus. Bukan jamak dari bagus. Karena al-hasan, hasan itu bagus, hasan kan bagus artinya hasan. Itu jamaknya adalah hasan. Nah, itu. Atau hasanah. Itu artinya bagus-bagus kan gitu. Tetapi al-husna itu asalnya dari ahsan. Lebih bagus jamaknya lebih bagus, lebih bagus yang banyak ya itu. Jadi asmaul husna nama-nama Allah yang lebih bagus, lebih bagus. Nah, asalnya ada demikian ya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Semuanya itu adalah bagus-bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Nah, sebenarnya demikian diartikan. Asmaul husna, jadi nama-nama Allah SWT itu adalah ahsan-ahsan. Lebih bagus yang banyak. Bukan sekedar bagus-bagus, tidak. Jadi kalau diartikan nama Allah itu, asmaul husna itu adalah nama Allah itu bagus-bagus, kurang tepat sebenarnya. Lebih tepat untuk diartikan apa? Nama-nama Allah itu lebih bagus yang banyak. Nah itu, jadi ahsan-ahsan yang banyak. Bukan hasan-hasan yang banyak. Ya demikian disebutkan. Jadi kadang-kadang kita lebih mudah memahami nama-nama Allah yang bagus-bagusan itu. Sebenarnya bukan bagus-bagus saja, lebih bagus yang banyak. Nah itu. Ini secara bahasa. Ya demikian. Disebutkan kaidah yang pertama tentang nama-nama Allah SWT. Yang pertama adalah Asmaullah Ta'ala kulha husna. Nama-nama Allah semua adalah bagus-bagus semua. Ya, paling bagus semuanya. Ya, ini apa maknanya nama Allah itu adalah semuanya bagus? Balighatun fil hasan ghayatuh. Puncak bagusnya itu ketinggiannya. Ya, ini paling puncaknya. Paling tingginya bagus. Nama Allah Subhanahu wa taala al-husna itu. Ini kaidah yang pertama dan demikian. Contohnya Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ini mengandung makna al-hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna yang tidak didahului dengan Adam, tidak didahului dengan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-hayy, zat yang maha hidup, tidak diawali dengan tidak ada, tidak. Ada hadis Abu Hurairah anhu, kalau muncul pada diri kita, ya, siapa yang mau membuat rumah ini? Ya, ya ini manusia. Siapa buat manusia ini? Siapa dia? Oh, dari orang tuanya ini. Kemudian dari mana? Dari Nabi Adam. Kemudian siapa ada yang menciptakan? Allah SWT. Allah dari siapa? Nah, ini kita berlindung pada Allah SWT. Ya, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Sahih Bukhari demikian juga. Jadi kehidupan Allah SWT al-hayyudzat yang maha hidup ini adalah kehidupan yang mengandung kesempurnaan, tidak didahului dengan tidak ada. Wala yulhikuha zawal, dan tidak dihimpunkan setelahnya ketiadaan, tidak ada. Tidak ada kehancuran. Allah adalah zat yang maha hidup, yaitu yang senantiasa hidup, yang sempurna, yang tidak didahului dengan tidak ada dan tidak berakhir dengan kehancuran. Ya itu. Ini secara apa? Secara ringkas saja demikian. Kemudian di kaidah yang pertama ini, bahwa nama Allah semuanya adalah bagus, yakni puncak bagusnya. Ya. Apabila nama Allah itu digabungkan, ini kan tadi satu, Al-Hayyu, berarti maknanya adalah zat yang maha hidup yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kehancuran, kan demikian. Sekarang kalau digabungkan nama-nama Allah SWT, nama yang dia itu bisa kemudian digabungkan sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan, ya, maka semakin tambah di situ keutamaannya. Kalau Al-Hayyah tadi sudah, Al-Hayyu berarti makna maha hidup dengan sifat yang sempurna hidupnya itu, kemudian tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kehancuran. Kalau kemudian di situ nama Allah ada yang digabungkan seperti Al-Aziz Al-Hakim, ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran wawal Azizul Hakim. Ini lafaz Al-Aziz Al-Hakim, Allah terhadap Al-Aziz dan yang maha perkasa. Maha perkasa ini menunjukkan yaitu apa, tidak ada yang mengalahkan, demikian juga maha mampu, dan demikian. Kemudian digabungkan dengan nama Allah SWT Al-Hakim. Hakim apa? Maha bijaksana, ya, maha santun, maha hikmah. Kalau kemudian digabungkan, disebutkan di sini oleh beliau Allah Ta'ala, fayahsulu bijamil ism ilal akhor, maka menghasilkan digabungkan nama ini dengan yang lain, Al-Aziz Al-Hakim. Coba kalau kita perhatikan, seseorang itu mempunyai kekuatan, mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Kadang terbetik kalau orang dia itu mempunyai kekuatan, berarti apa? Mendolimi, kan itu. Karena dia itu mentang-mentang dia itu mempunyai kekuatan, mendolimi yang lain, kan itu. Tapi di sini Allah SWT menggabungkan antara Al-Aziz, ini zat yang maha perkasa, digabungkan dengan maha bijaksana, maha hikmah. Maka di situ apa? Ada di dalam kandungan itu bersama dengan keperkasaan Allah, Allah tidak mendzalimi hamba-Nya. Paham? Jadi apabila nama itu digabungkan, maka menghasilkan dengan berkumpulnya nama itu dengan nama yang lain, kamalu fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contohnya Al-Aziz Hakim, fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT mengumpulkan dalam Al-Qur'an, banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Wa huwal Azizul Hakim, Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Fayakunu kullu minhuma, maka setiap dari nama ini mengandung makna yang sempurna, khusus dengan nama itu masing-masing. Al-Aziz, demikian juga Al-Hakim. Al-Izzah, ini keperkasaan. Demikian juga Al-Hakim, ini mengandung hikmah. Kalau kemudian digabungkan, ya, maka Allah mempunyai anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Keperkasaan Allah SWT bergabung dengan hikmah Allah SWT. Fa'izzatuhu la taqtati dhulman. Keperkasaan Allah SWT, keagungan Allah SWT tidak mengandung di situ kedzaliman. Kenapa? Karena Allah hikmah. Ya. Demikian juga tidak mengandung di situ jauran, kejahatan, su'ufail, kejelekan dalam berbuat. Demikian juga yang lain. Ya itu. Karena kalau makhluk, biasanya kalau dia itu memiliki sifat perkasa umumnya, bisa mendzalimi, menginjak yang di bawah, sombong dengan yang di bawahnya. Tapi Allah di sini menggabungkan dua nama ini. Wa huwal Azizul Hakim. Di bersama dengan keperkasaan Allah, maka Allah bersifat bijaksana, Allah tidak mendolimi, Allah tidak dalam keadaan jahat, demikian juga salah atau jelek di dalam berbuat. Ya demikian. Ya itu. Jadi nama Allah semuanya bagus, puncak bagusnya. Kalau kemudian bergabung dari nama-nama Allah, maka di situ mengandung makna yang lebih apa? Yang lebih tinggi. Sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, Asma'ullah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Ini kita ringkas apa yang dibahas ini. Pembahasan ini berbulan-bulan ini. Jadi kita kan ingin mendekatkan pemahaman. Kan demikian. Kalau kita mau panjang lebar ya lama. Tapi kita ingin mendekatkan pemahaman. bahwa kaidah yang kedua, nama-nama Allah SWT itu a'lam. A'lam itu berarti apa? Bahwa af'al ini sangat bernama. Nama Allah itu sangat bernama, wa'usof, sangat bersifat, ini sangat bermakna. Nama-nama Allah SWT itu sangat bermakna. Sangat bernama, namanya Allah itu banyak. Ya. Demikian juga sangat bermakna. Ini kaidah yang kedua. Bahwa nama-nama Allah SWT itu sangat bernama dan sangat bermakna. Bagaimana ini maksudnya? Nama Allah itu adalah a'lam, sangat bernama, karena di antaranya saja 99 itu. Ya, Allahu la ilaha illa hu al-maliku al-quddusus salamul mulk. Itu semua adalah untuk menunjukkan zat yang satu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang banyak ini menunjukkan nama itu adalah sangat bernama, kan itu? Ini namanya itu banyak. Ditinjau dari nama, ditinjau dari apa? Ditinjau dari namanya itu. Tapi kan untuk zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama Allah itu sangat bernama. Lihat yang tadi surat Al-Ansar tadi ya, Ustaz. Umalladzi la ilaha illahu al-maliku. Namanya al-maliku, al-quddusu, al-quddus, assalamu, assalam. Ini nama Allah yang semuanya menunjukkan zat yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya itu adalah, sehingga nama Allah adalah sangat bernama dan sangat bermakna, sangat bersifat. Kenapa? Karena al-maliku sendiri maknanya adalah apa? Ini yang zat yang maha memiliki, raja kan ini. Demikian juga assalam, dan yang maha selamat, memberikan keselamatan. Sehingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ulama menyebutkan assalamualaikum, maknanya assalam itu kan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti assalamualaikum yakni Allah semoga senantiasa bersama dengan engkau. Di mana assalamualaikum berarti, karena assalam itu kan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama denganmu ketika kita mengucapkan kalimat assalamualaikum. Atau diartikan yaitu apa? Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepadamu. Nah, dari situ. Jadi secara sifat ya, bahwa nama-nama Allah itu adalah sangat bersifat, sangat bermakna. Jalat alil ma'ani, nama-nama Allah itu menunjukkan atas makna-makna yang banyak. Ya, ini kaidah yang kedua. Ya. Semuanya menunjukkan li dalalati ala musamma wahid. Menunjukkan atas yang diberi mana, diberi nama yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai nama-nama yang sangat banyak, sehingga dikatakan a'lam, dan awsaf mempunyai makna yang banyak. Ya, demikian. Asami al-Basir ar-Rahman ar-Rahim al-Aziz al-Hakim al-Hayyu al-Alim al-Qadir. Ini semua kan adalah menunjukkan zat yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bernama kan, dan menunjukkan sangat bermakna juga, sangat bersifat, karena Al-Hayyu sendiri mengandung sifat maha hidup, Al-Alim mengandung sifat zat yang maha mengetahui, Al-Qadir mengandung sifat zat yang maha mampu, As-Sami, Al-Basir yang menunjukkan zat yang maha mendengar lagi maha melihat, yaitu. Kemudian dari sini juga bagaimana ini, situ ada hadis yang dimulai Imam Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Qala Allah taala hadis qudsi, ya. Yu'dini ibnu Adam yasubu dahr wa ana dahr. Ya, ini dibahas oleh beliau Allah taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, menyakiti aku bani Adam, yasubu dahr, dia mencela masa. Sial hari ini, celaka hari ini, ya. Aku bangkrut ini dan itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah menyakiti aku bani Adam. Dia mencerca adhar, yakni waktu. Wa ana adhar, dan aku adalah waktu. Biadil amr, dengan tanganku perkara. Uqalibul laila wan nahar, aku membolak-balik malam dan siang. Maka ini tidak menunjukkan bahwa adhar yaitu masa itu sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Karena tidak mungkin kemudian Allah SWT diberi nama dengan adhar ini. Kenapa? Karena lafaz setelahnya aku membolak-balik malam dan siang. Berarti bukan Allah itu adalah masa itu, bukan. Karena Allah menyebutkan setelahnya aku membolak-balik malam dan siang. Berarti bukan Allah SWT punya nama adhar. Nah, ini. Kemudian berikutnya kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga tentang nama-nama Allah SWT di sini. Asma'ullah Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu muta'addi, yang dia itu berakibat, maka mengandung tiga perkara. Seperti As-Sami. As-Sami itu Allah adalah zat yang maha mendengarkan itu. Kalau dia berupa ya sifat yang dia itu muta'adi, maha mendengar, berarti Allah mendengar ucapan kita, mendengar ucapan orang lain, ya, mendengar suara-suara yang Allah haramkan, mendengar suara-suara bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ya, ini sifat-sifat yang muta'adi. Berbeda dengan sifat yang dia itu lazim, yang tidak berakibat. Seperti apa? Al-hayu, mahidup. Mahidup di sini bukan sifat yang dia itu menimbulkan objek. Tetapi kalau maha mendengar, maka menimbulkan objek, yaitu Allah mendengar suara ini dan itu. Ya. Kalau sifat itu mengandung ya makna muta'adi membutuhkan objek, maka di situ terkandung tiga perkara. Ini berkaitan juga nanti tentang sifat-sifat Allah. Seperti tadi as-sami. Berarti di situ ada tiga perkara, yaitu yang pertama, subutu dzalikal ism lillah. Tetapnya nama Allah terhadap nama tersebut. As-sami. Berarti kita menetapkan nama Allah as-sami, zat yang maha mendengar. Paham? Kemudian kedua, kalau ini sifat yang dia itu bersifat adalah muta'adi, yakni menimbulkan objek, subutu sifah allati tadammanaha lillahi subhanahu. Jadi tetapnya sifat dari nama tersebut. Jadi as-sami mengandung apa? Mengandung makna sifat Allah, ya, yaitu Allah adalah zat yang mendengar. Itu. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya nama as-sifat, berarti sifatnya apa? Zat yang maha melihat. Al-Basir, kita menetapkan nama Allah Al-Basir, zat yang maha melihat. Berarti di situ ada sifat apa? Sifat Allah yaitu melihat segala sesuatu. Paham? Demikian juga yang lainnya. Tetapi tidak semua sifat Allah itu kemudian menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian kebalikannya. Setiap nama mesti sifat. 99 nama-nama Allah itu yang disebut oleh para ulama dari Al-Qur'an dengan hadis juga. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus al-hayyul mu'minul haimin. Ah itu dari nama itu maka ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan diambil dari situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua sifat itu nama Allah. Seperti apa? Seperti hadis yang sinu rabbuna fi sunusul lail. Turun Rabb kita, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ini adalah sifat, paham? Allah turun di sepertiga malam yang terakhir itu adalah apa? Sifat Allah. Apa kita mengatakan Allah itu adalah An-Nazil? Dari nama Allah itu adalah An-Nazil, zat yang turun? Tidak. Demikian juga waja'a rabbuka wal malaku shoffan shoffa. Datang Rabbmu, datang Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dan para malaikat bersof-sof. Kita alusunnah wal jamaah mengartikan apa adanya. Jadi datang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersof-sof. Adapun orang-orang ta'til atau mungkin orang-orang yang yakni mengikuti pemahaman Asy'ariyah mengartikan datang di sini adalah apa? Datang rahmatnya. Nah, itu. Kalau kita apa adanya sudah datang Allah dan para malaikat bersof-sof bagaimana wala alam? Kan demikian. Datang seperti ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala datang. Dan tidak kemudian dikatakan Allah itu namanya Al-Maji, zat yang datang. Tidak. Paham? Jadi setiap nama itu adalah sifat dan tidak setiap sifat itu nama. Tidak kemudian kalau datang ayat ya waja'a rabbuka wal malaku shoffan-shoffan berarti Allah mempunyai nama Al-Maji atau Al-Ja'i. Tidak. Zat yang datang. Tidak. Ya, demikian. Kemudian jadi setiap nama Allah kalau dia itu membutuhkan objek, maka mengandung nama Allah itu sendiri, mengandung sifat Allah sendiri. Kemudian ketika subutu hukmiha wa muqtadaha, ini tetap hukumnya dan kandungannya. Nah itu. Seperti disebutkan di ayat ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang dia itu bertobat sebelum penguasa itu mengambilnya. Ya, ini ada orang berbuat jahat kan? Ini sebelum dia ditangkap oleh penguasa, dia bertobat dulu, ya. Maka seperti ini dimaafkan dia, tidak dihukum. Karena Allah menyebutkan selainnya fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah, sungguh Allah SWT adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dari sinilah para ulama mengandung di anna muqtadha hadainil asma'i, karena kandungan dua nama ini bahwa Allah akan mengampuni dosa. Jadi dari sifat yang butuh muta'adi ini butuh kepada objek, maka terkandung di perkara yang ketiga yaitu apa? Hukumnya itu masuk di dalamnya. Seperti tadi, orang yang dia itu melakukan kemaksiatan, kemudian belum sampai kepada pemimpin, kemudian dia bertobat, maka dimaafkan. Seperti orang yang dia itu umpamanya berzina, ya, belum dia mengaku, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mengotori seorang pun pemain. Ya sudah, maka Allah adalah mengampuni orang tersebut. Tidak kemudian ditegakkan hukuman rajam karena tidak apa, karena tidak menyampaikan kesalahan dia itu. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Sedangkan sifat yang dia itu tidak membutuhkan objek seperti al-hayyu tadi, zat yang menghidup, maka di situ terkandung dua perkara saja, yaitu apa? Tetapnya nama Allah tersebut al-hayyu mahidum, demikian juga sifatnya yaitu hayah. Allah punya sifat yakni zat yang mahidum. Kemudian kaidah yang keempat. Ya, yang pertama, kedua, dan ketiga insyaallah sudah dipahami. Yang keempat, kaidah yang keempat, dalalatul asma illahi ta'ala, yakni penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ala dzatihi, terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat dan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sulit nih kaidah yang keempat. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, takunu keadaannya bisa mutabaqah. Mutabaqah disebutkan oleh para ulama kesesuaian, ya, dalalatul lafz ala tamami makna. Kesesuaian lafaz itu dengan maknanya secara total itu mutabaqah. Wa bitadamun mengandung makna juga kandungannya. Wa biltizam mengandung juga di situ konsekuensinya. Bagaimana ini? Mudah dengan contoh. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sifat-sifatnya itu menunjukkan secara mutabaqah, tadamun dan iltizam. Gimana maksudnya? Dengan contoh saja mudah. Insyaallah. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Raqib itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raqib itu artinya adalah Al-Hafidz, secara bahasa itu zat yang maha menjaga. Al-Muqsi menghitung amalan kita semua. Itu Ar-Raqib, sehingga ada orang mempunyai nama Abdul Raqib. Ya, Raqib itu secara bahasa zat yang maha menjaga, demikian juga menghitung li amali ibad, terhadap amalan-amalan hamba. Secara mutabaqah berarti menunjukkan mana ini persis. Ar-Raqib yaitu zat yang dia itu maha menjaga, zat yang maha menghitung amalan kita. Nah, itu namanya mutabaqah, kesesuaian persis. Yang tidak ada yang lepas dari situ. Sedangkan tadamun itu kandungan. Kandungannya apa? Ya, tadamun Raqib sifatul muraqabah. Ya, mengandung situ Allah menyi sifat apa? Pengawasan. Nah, itu ini bagiannya saja. Bagian dari apa? Dari nama tersebut. Nah, itu makanya tadamun kandungannya. Berarti kandungannya apa? Kandungannya berarti Allah itu adalah zat yang maha mengawasi. Kemudian ketika iltizam ini sangat penting sekali. Ya, seseorang yang itu mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah ini. Mengetahui kaidah yang keempat ini, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala mengandung mutabaqah, dari kesesuaian persis, tadamun kandungannya, iltizam konsekuensinya. Ini penting. Karena mengandung makna dari iltizam yalzimu ayakuna raqib, melazimkan, mewajibkan seseorang yang meyakini Allah adalah zat yang maha mengawasi, ar-raqib. Maka mewajibkan dia meyakini bahwa itu adalah basiron, maha melihat, diibadi terhadap hamba-hambanya, aliman bihim, mengetahui keadaan mereka itu. Jadi kalau orang benar-benar memahami makna ar-raqib, berarti Allah Subhanahu wa taala di situ ada makna izam, yakni konsekuensinya, berarti Allah itu kalau maha mengawasi, berarti dia itu mengetahui yang kita lakukan, melihat apa kita lakukan, gerak-gerik kita ke kamar, di dalam kamar, ke pasar, ke sana, safar dan sebagainya. Ya Allah itu adalah maha melihat, basiron terhadap hamba-hambanya. Aliman bihi, mengetahui isi hati dia juga, bukan hanya yakni luarnya saja, bergerak ke sana ke sini, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ternyata di dalamnya apa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui alim, bukan hanya yang zahir tapi juga yang batin. Aliman mengetahui, dia sholat juga tapi di dalamnya adalah niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang benar-benar meyakini nama ini, dia semakin memahami. Selain dia dohirnya sholat, selain dia dohirnya membaca Al-Quran, dia harus memperbaiki diri dia. Dalamnya dia juga, karena Allah itu mengetahui isi hati dia. Selain dia, Allah itu adalah zat yang melihat gerak-gerik kita secara dohir, juga Allah mengetahui apa yang dalam isi hati kita. Ya demikian. Ini kandungan dari iltizam. Kandungan nama Allah iltizam sangat penting. Berarti kalau kita meyakini Allah adalah zat yang maha mengawasi, berarti otomatis Allah itu melihat kita. Karena di antara kandungan mengawasi, konsekuensinya adalah apa? Mengetahui kan itu. Mengetahui yang luar juga mengetahui dalam. Mengetahui isi hati kita. Ya itu. Ini di antara manfaat ya seorang mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari nama Allah itu mengandung tadi mutabaqah tadamun iltizam. Iltizam itu sangat besar sekali manfaatnya bagi seorang hamba. Sehingga dikatakan oleh Syaikh di sini, wa dalalatul iltizam di halaman 40 ini beliau mengatakan dalalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilm. Ini dalalah penunjukan lafaz itu secara konsekuensinya itu sangat bermanfaat sekali. Mufidatun jiddan, sangat berfaedah sekali bagi penuntut ilmu. Idza tadabbaral makna, apabila dia memperhatikan makna tersebut. Wa wafaqahu Allah taala fahman li talazum. Allah berikan taufik kepada dia pemahaman tentang masalah konsekuensi ini tadi. Karena ini tadi Allah adalah Ar-Raqib, zat yang Maha menjaga, demikian juga menghitung. Berarti konsekuensinya Allah itu melihat, konsekuensinya Allah itu mengetahui isi hati kita. Ya demikian. Sehingga beliau mengatakan nih bahwa mengetahui tentang masalah ini mengandung faedah yang sangat besar sekali. Kemudian beliau menyebutkan kaidah yang kelima tentang nama-nama Allah ini, al-kaidatul khamisah. Asmaullah ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah itu tauqifiyah, tauqif itu artinya berhenti. Berhenti dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak bisa lepas dari itu, tidak ada majal, tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk akal kita. Tidak bisa kita mengarang-arang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu adalah berhenti, tauqif. Waqafa yaqifu tauqif. Ya ini berhenti. Berhenti dengan apa? Berhenti dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, tidak ada kemudian ruang bagi akal kita untuk mengarang-arang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang keenam, al-qaidatus sadisah, asmaullah ta'ala ghairu maqsuratun bi adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Oh enggak, nama Allah 99, tidak. Yang benar, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Lalu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan juga oleh beliau rahmat Allah, innalillahi sumia Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tis'ah wa tis'in. Berapa itu? 99 isman. Allah punya 99 nama. Sampai di jalan-jalan itu ya, di pakalan pun itu dibuat. Demikian di Jawa banyak sekali itu. Di Tegal, di kota, di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafid, ya Al-Mudabbir, apa ya Al-Qawi, Al-Aziz, ya itu dibuat. Sebagian lagi punya majelis-majelis zikir membaca-baca itu. Apakah terbatasi dengan itu? Tidak. Lalu bagaimana Nabi menyebutkan di sini Allah punya 99 nama. Ya, mi'ah ila wahid. Wahidan 100 kecuali 1 ini 99. Man ahsaha, barang siapa menghitungnya dakhala jannah, masuk dalam surga. Nah, ini tadi kita semua di situ. Ya, simpulannya ahsaha di sini yaitu apa? Yang dihitung adalah memahami dan mengamalkannya. Lalu bagaimana ini? Berarti Allah kan cuma 99 nama. Jawabannya mudah. Seperti kita mengatakan, aku punya 1 juta. Aku punya 1 juta. Apakah mananya berarti 1 juta saja? Ini aku punya 1 juta di sakuku ini. Berarti, apakah berarti uang kita cuma itu saja? Tidak. Ya iya, di saku. Yang di rumah mungkin lebih banyak. Ya itu maknanya demikian. Secara makna saja jelas. Walaupun mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala belum mendapat, sudah 399 juta saja. Yang benar tidak. Ya, secara makna itu saja seperti itu. Allah mempunyai 99 nama itu. 99 nama itu kalau orang itu menghafalnya, kalau dia itu benar-benar melaksanakannya, maka masuk surga. Ya, ini yang 99 itu. Bukan berarti selain itu enggak ada yang lain, dah. Tapi 99 itu kalau dia amalkan, dia masuk surga. Nah, makna gitu. Berarti selain yang itu masih ada kan itu. Apalagi sudah hadis, ada hadis yang lain. Ya, jadi paham ya, untuk membantah mereka yang mengatakan Allah cuma 99, kita katakan seperti tadi. Di sini Allah tidak membatasi. Jadi Allah punya 99 nama itu, kalau kamu hafal, kamu laksanakan, kamu masuk surga. Iya, yang itu. Bukan berarti cuma itu saja, tapi yang lain ada. Sebagaimana kita mengatakan, aku punya uang ya 1 juta di dompetku. Berarti apa? Apakah berarti cuma itu saja? Tidak, di rumahku ada. Ini juga tadi. Allah punya 99 nama, kalau yang menghafal ya masuk surga. Ini kalau menghafal 99 itu. Bukan berarti yang lain tidak ada, kan itu. Demikian juga di situ ada hadis yang lain, hadis yang sahih. Ya, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, ya hadis masyhur, beliau ketika berdoa mengatakan, as'aluka fi kulli ismin huwa lak. Ini juga hadis yang terkenal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan nama yang Kau miliki. Samaita bi nafsak, Engkau beri nama dengannya dirimu. Au anzalnahu fi kitabik, atau Engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Qur'an. Au alam tahu ahdan min khalqik, atau Engkau ajarkan dia ini seseorang dari makhlukmu. Awis tak sarta bihi fi'il bil ghaib indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang di sisimu. Berarti menunjukkan apa? Masih ada di situ yang Allah simpan di ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ini hadis yang sahih. Kemudian ya selesai, ini kaidah yang ke-9 bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas. Kemudian mereka mengumpulkan dari 9 nama tersebut. Ya Allah, Al-Ahad, Al-A'la, masih kalau murid. Ya dimanakan banyak. Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, sehingga boleh seorang Abdul Awal, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Nabi mengatakan sebagai bagus nama, ya, yang dia itu adalah Abdul Rahman, Abdullah Rahman, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab, Al-Hafidz, Al-Qayyum, As-Salam, Al-Alim, Al-Mu'min, Al-Muta'ali. Yani Al-Mu'min sini alladhi yu'minu ibadahu al-mu'minin, memberikan keamanan hamba-hambanya yang beriman. Yaitu Al-Mu'min sendiri ada demikian, yang memberikan keamanan kepada hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat. Min uqubatihi, dari uqubahnya. Jadi Al-Mu'min, Al-Mu'min itu artinya, kita baca Al-Mu'min, Al-Mu'min itu artinya yang memberikan keamanan hamba-hambanya, Al-Mu'minin, yang beriman nanti pada hari kiamat dari hukumannya. Nah, itu makna Al-Mu'min. Demikian juga ya nama-nama Allah, Allah yang lain, Al-Jud, Al-Hakim, Al-Muqaddim, Al-Mannan. Kemudian kaidah yang terakhir dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-qaidah asabiah, kaidah yang ketujuh, al-ilhad, untuk berhati-hati dari ilhad, menyelewengkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menyelewengkan ini ada beberapa bentuk, ada 4. Hati-hati kita di dalam menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bentuknya adalah ayung kirasyan minna, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk bentuk ilhad. Yaitu mengingkari sesuatu, mengingkari ya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari hukum-hukum, ya, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Masuk kepada orang-orang mu'atilah. Mu'atilah ini menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini termasuk ilhad, ini menyeleweng dalam masalah nama, dalam masalah nama Allah Subhanahu wa taala, dia menyeleweng. Kenapa? Karena menolak, menolak nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak itu biasanya apa? Membagaimanakan dulu. Seperti orang menolak nama Allah Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Kenapa dia menolak Al-Basir? Karena dia pertama jatuh kepada memisalkan Allah. Oh, berarti kalau Maha Melihat beri matanya seperti mata kita ini. Ya. Akhirnya dari situ dia apa? Menolak, menolak ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Jadi orang yang menolak nama dan sifat Allah itu pertama jatuh dengan memisalkan dulu, kemudian dia menolak. Kemudian bentuk penyelewengan kedua yaitu ayajalaha dalla ala sifat tusyabu sifat makhlukin. Nah, ini yang kedua dia memisalkan. Seperti as-sami, berarti oh berarti telinganya Allah seperti telinga kita. Nah, ini adalah memisalkan. Sampai mereka mengatakan orang yang sudah parah dalam hal memisalkan Allah dengan makhluk itu. Ya, dia mengatakan Allah itu seperti kita persis kecuali lihyah wal fard, kecuali jenggot dan kemaluan. Naudzubillah, sampai seperti itu. Yang lainnya sama. Ya, jadi mereka berpendapat sampai seperti itu. Nah, kita menjauhi ilhad ini, yaitu menyeleweng dalam hal sifat, dalam hal nama Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan memisalkan Allah dengan makhluk. Ayaj'alaha dalla ala sifati tusyabbihu sifat makhlukin. Yaitu apa? Memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya. Kemudian bentuk penyelewengan berikutnya asalis ayusama Allah taala lam yusama bi nafsuhu. Ini jatuh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tidak beri nama dirinya. Ka tasmiyati nasara lahu ab, seperti orang Nasrani yang Kristen memberi nama Allah dengan Bapak. Iya enggak? Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Nabi Isa itu Yesus, Yesus itu. Benar-benar mereka itu berdoa pada Yesus itu. Kepada Nabi Isa berdoa. Ada hewan itu dia pernah belajar itu dari Pontianak itu Kristen dulu. Ketika SMA atau semisal itu dia masuk Islam. Kita tanya, kenapa kamu kok masuk Islam? Sebabnya apa? Karena orang tuanya Cina, kemudian juga ibunya ya, Nindayat, misalnya itu. Karena, dia katakan, karena ya masa Tuhan berdoa? Ya, ini Yesus itu berdoa kepada Allah. Nah, masa namanya Tuhan berdoa? Nah, berarti bukan Tuhanan itu. Nah, itu. Jadi pemberian nama orang-orang Kristen Allah SWT dengan apa? Ab Bapak. Tasmiyatun Nasara lahu. Orang-orang Nasrani dan Kristen beri nama Allah SWT dengan Ab Tuhan Bapak. Nah, ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu, kan itu. Apa itu Trinitas itu akan mereka. Sehingga sebagian supaya termasuk dakwah yang mungkin ya mereka itu supaya banyak orang masuk Kristen nanti ada kopi itu 3-in-1 itu. Ini gula, susu, ada apa? Nah, ya, tiga bergabung dengan satu. Ini supaya masuk di pikiran manusia bahwa mungkin tiga bergabung dalam satu. Satu itu tiga. Wallah alam dunia. Kita bicara tentang masalah akidah kan itu. Jadi mereka beri nama Allah dengan apa Bapak? Wa tasmiyatul falasifah iyyahu al-ulah al-fa'ilah. Nah, mereka orang-orang falsafah itu kalau orang dulu belajar, kalau pernah makan ya di bangku sekolahan itu ada kausa prima. Kausa prima ini ya ini sesuatu yang dia itu adalah akhir dari segala sesuatu. Ya, itu. Jadi akhirnya akhir itu istilah mereka. Ini kan enggak boleh kalau diberi nama dengan seperti itu. Ya. Al-ilah al-fa'ilah. Ini penyebab yang berbuat. Ya, bingung orang falsafah ini. Nah, ini tidak boleh memberi nama Allah dengan apa-apa yang Allah tidak memberi nama dirinya dengan itu. Tuhan Bapa, bisa di kausa prima atau ini dan itu. Nah, ini juga nanti manusia itu dari kera, manusia itu dari kera asalnya. Nah, itu kita tidak boleh ini termasuk akidah. Kalau menceritakan Nabi Adam sudah jadi manusia itu bukan jadi kera sudah berkembang-kembang jadi manusia. Mau enggak kita dikatakan dari kera asalnya? Enggak mau. Ini Allah menciptakan manusia sudah Nabi Adam kemudian mempunyai anak keturunan sampai kepada kita semua. Arabi bentuk penyelewengan dalam nama Allah ayustaqa min asma'ihi asma asnis aslam mengambil dari nama Allah SWT nama-nama untuk patung-patung sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik al-Uzza awaratumillata wal-Uzza. Uzza itu adalah dari nama perempuan Aziz alakumudzakaru wal-Uzza. Apa untuk kalian itu laki-laki dan untuk Allah itu perempuan. Jadi Allah dikatakan dengan Uzza. Ini bentuk perempuan. Aziz laki-laki. Bentuknya adalah perempuan Uzza. Jadi Allah jadikan nama itu perempuan. Untuk Allah itu perempuan. Untuk mereka, sembahan mereka itu laki-laki. Ya, jadi Al-Uzza itu dari nama Aziz. Bentuk perempuan. Bentuk mu'annas dari Aziz. Aziz itu kan laki-laki. Dan yang memperkasa. Mereka orang-orang musyrik. Untuk Allah dijadikan apa? Al-Uzza. Ya, demikian juga Lata. Lata itu bentuk ilah. Ilah itu kalau mudzakkar laki-laki, kalau perempuan Lata. Ya, itu salah satu dari lafaz Lata. Kalau Lata itu diambil dari apa? Orang yang mengadun kui. Sudah lewat bahasanya. Ya itu. Demikian juga Manah, dari Manan, zat yang memberi. Nah, ini bentuk-bentuk ilhad, bentuk-bentuk penyelewengan dalam hal nama-nama Allah. Insyaallah kita cukupkan dulu, nanti kita teruskan insyaallah di sini sebelum kita